وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما بين الله صلاه وسلاما دائمين يا رحمه الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، وبالخصوص ترى الربائع yang hadir di tempat ini para alim ulama yang begitu banyak, ada yang duduk di depan maupun duduk di belakang, ada yang bersembunyi yang tidak kelihatan. Akan tetapi mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini mendapatkan gobul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan afdhul dzunub, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menggantikan segala kesalahan kita dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ma'asyar hadirin wal hadirat, setiap manusia hidup di muka bumi ini mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ketahuilah kebahagiaan tidak akan dapat diperoleh atau didapatkan atau diraih dengan hanya berleha-leha, bukan hanya dengan keinginan. Akan tetapi kebahagiaan akan seseorang mendapatkan dan memperolehkan kebahagiaan itu apabila dia dengan berusaha kerja keras untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan ketahuilah kebahagiaan di dunia dan di akhirat bukannya dengan harta yang dia miliki yang begitu melimpah, bukannya dengan anak-anak yang dia miliki, bukan hanya dengan jabatan yang dipunyai atau dia jabat. Ketahuilah semua yang kelihatan membawa kebahagiaan seperti harta, anak, jabatan dan lain sebagainya, itu tidak hanya hakiki kebahagiaan yang terus berlanjut dari dunia sampai dia meninggal dunia, sampai dia di dalam kuburnya, sampai dia di mahsyar, sampai dia di surah, sampai dia di sorga, mendapatkan kebahagiaan di dalam sorga, yaitu kebahagiaan yang abadi, yang tidak ada habisnya, dan kebahagiaan yang tidak ada hentinya, kebahagiaan yang tidak ada putus-putusnya, yaitu kebahagiaan yang hakiki, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Semua manusia menginginkan kebahagiaan itu. Maka dari itu perlunya miftah, kunci, miftah as-sa'adah, miftah artinya kunci. Dengan kunci seseorang bisa membuka segala hal. Dengan kunci dia bisa membuka segala hal. Bukan hanya kunci membawa yang kita lihat di dalam pintu. Ya, bahkan ada kunci tanpa harus pakai kunci yang bahaya. Bisa dengan nomor kunci. Seseorang bisa membuka dengan nomor itu dan lain sebagainya. Begitu juga, miftah as-sa'adah, kunci kebahagiaan bukan kunci yang bahaya. Akan tetapi, kunci yang batin, yang mana apabila seseorang dari kita mempunyai kunci itu, mengetahui tentang kunci kebahagiaan itu, maka niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun karena waktu yang begitu sempit, kita ingin bertahan daripada waktu, insya Allah yang sedikit, khairul kalam wa khairul kalam. Saya meringkas dengan kunci kebahagiaan dengan jahat. Yang pertama, kunci kebahagiaan adalah menjalin hubungan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita katakan, kaifa haluna ma'Allah. Bagaimana keadaan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah baik, maka akan baik segala halnya. Nanti apa saja hal-hal yang membuat ya hubungan kita menjadi baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, poin yang kedua, atau bisa musyawarah yang kedua, yaitu memperbaiki menjadi hubungan kita yang erat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kaifa haluna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Bagaimana hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nanti akan dijelaskan, akan terjadi insyaallah, bukan hanya sinetron saja. Kemudian yang ketiga, yaitu hubungan dan memperbaiki hubungan kita antara sesama kita manusia. Harus dibina. Eva harus mana? Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Adakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dibina? Dalam Al-Quran firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang ketiga, hubungan kita dengan sesama manusia, wa khaliqun nas bi khuluqi hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berakhlaklah sesama manusia dengan akhlak mulia seperti yang baik. Bahkan dikatakan dia hukum ahasinukum akhlaq. Orang yang paling baik, orang yang paling berakhlak. Makhluk yang begitu sempit, mudah-mudahan ini mengobatkan hadapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.